Selamat malam semuanya. Selamat malam. Aku nggak tahu ya mamaku udah pulang apa belum. Udah. Ada di belakang. Baik, sama mamaku. Dia ada di belakang. Dan buat semua tante-tante di sini, buat mama-mama di sini, ya, buat Victor. Teman-teman Tumi Gribos juga ini dia, Bunda. Terima kasih.